Juga ribuan rasa terima kasih kepada Raja Sawer Bomber Community. Luar biasa, Bombong Bersatu. Artis yang satu ini yang Anda tunggu-tunggu, juga yang Anda nanti-nanti. Artis muda bertalenta, artis muda banyak sekali penggemarnya. Mana jilo-jilonya Indonesia? Ada Ramayana, ada Make Pro Shooting, juga ada Bomber. Siapa dia kalau bukan Dihan Audi New Palapa. Thank you.